Waduh, waduh, cengganggu. Yang itu sapunya cengganggu. Kopi cari yang lain sudah. Kau saja di pengganggu. Mama, so setuju saja di anak mantu mas.